Adapun kaifiyahnya, bentuknya, tata cara secara rincinya, maka ini kata Ummu Salamah ghairu ma'qul. Ini la tastati' an tadhkurahu al-aql wa la an tukayyifahu al-afham. Jadi engkau tidak akan mampu ya, untuk memikirkannya ya. Secara akal ini, akal sehat kita tidak akan bisa ya, mendapatkan bagaimana sifat rinci Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arasnya. Dan juga tidak akan mampu engkau ya, untuk membagaimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam pemahamanmu. Wal iqraru bihi iman. Wal juhudu bihi kufur. Dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arasnya, itu bagian dari keimanan. Dan juga kita telah mengetahui kalau menentangnya, kalau membantahnya, berarti itu adalah kekufuran. Dan di sini kita ambil faedah ya. Kenapa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ya, menghabarkan kepada kita tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah ya, agar kita cukup apa? Mengimaninya ya. Apa yang Allah sebut namanya, kita sebut Allah dengan nama-nama tadi. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya, kita sebut dengan sifat-sifatnya tadi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, seperti istiwa tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala naik atau meninggi ke atas arasnya, beristiwa di atas arasnya, sudah sepantasnya kita menyandarkan dan menisbatkan perbuatan tadi kepada Allah Azza wa Jalla ya. Itu yang dimaukan dari iman tadi ya. Dan pada hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab kita ya. Bahwasanya dalam hal ini para ulama ya, ulama ahlus sunnah, mereka bersepakat tidak ada persisian badannya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas seluruh makhluknya. Ya, sudah kita jelaskan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ulu ya, ala jami'i khalqihi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Dan juga kita juga menyepakati bahwasanya para ulama bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa ya, beristiwa di atas arasnya ya. Dan sungguh mereka para ulama tadi ya, disebutkan oleh Syekh Rabi Hafidhahullah, wa qad kaffaru man yunkiru hadhi sifah sifatul ulu wa sifatul istiwa. Dan sungguh ya, Ahlus Sunnah dan para ulamanya, mereka pasti akan mengkafirkan orang-orang yang mengingkari sifat ini, yaitu sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Nah, sekarang ya, kita bertanya, sifat ulu, Allah berada di atas. Sifat istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Kalau ulu, di atas seluruh makhluknya ya, tinggi, berada di atas seluruh makhluknya. Kalau istiwa, tinggi atau berada atau beristiwa di atas makhluknya satu saja, yaitu arasnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa perbedaan di antara keduanya? Ya. Perbedaan antara kedua sifat tadi. Ya. Dan telah disebutkan oleh Syekhuna Yasin hafizahullahu ta'ala ya, dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, beliau memberikan ta'lik perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa. Ya. Perbedaannya yang pertama, ya, kalau sifat ulu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, ya, atau yang namanya ulu mutlak, ya, di atas seluruhnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu, ya. Adapun al-istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas satu saja makhluknya, yaitu apa? Arsy-Nya, ya. Arsy-Nya yang di sini disebutkan oleh ulama, sebutkan uluwil khas, ya, atau uluwil khas, atau uluwil khas. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berada cuma khusus di atas arsy-Nya, itu namanya istiwa, ya. Arsy apa artinya? Singgasananya, ya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya singgasana Allah Azza wa Jalla, ya, adalah makhluk yang paling apa? Yang paling besarnya, ya. Makhluk yang paling besarnya itulah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaan yang pertama, ya. Kalau ulu seluruh makhluknya, ya, di atas seluruh makhluknya, atau ulu mutlak secara keseluruhan. Kalau istiwa, ini di atas juga tapi khusus. Di atas apa? Cuma di atas arsy-Nya. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa berada di atas seluruh makhluknya. Tidak, ya. Tapi ini istiwa ini cuma khusus, ya. Di atas apa? Di atas arsy-Nya saja. Ini perbedaan yang pertama. Adapun yang kedua, ya. Perbedaan yang kedua, sifat ulu inilah sifat dzatiyah, ya. Sifat dzatiyah. Sedangkan istiwa ini sifat al-fi'liyah, ya. Jadi maksudnya sifat dzatiyah, ya, sifat yang dia selalu melekat, tidak bisa terpisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ulu, ini adalah sifat dzatiyah, yaitu sifat yang tidak bisa terpisahkan dari Allah Azza wa Jalla selama-lamanya, dari dahulu sampai kapanpun, tidak akan bisa terpisahkan oleh Allah Azza wa Jalla sifat tadi. Ya. Dan merupakan sifat ulu ini adalah sifat kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla. Keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang mana kalau seseorang mau dimuliakan, dia pasti berada di atasnya. Tidak mungkin dia berada di bawah, karena di bawah tadi merupakan apa? Tanda kehinaan. Ya. Tanda kehinaan. Ya. Kita contohkan yang lain. Ya. Atau kita selanjutnya kita jelaskan al-istiwa dulu. Adapun istiwa, ya, ini sifat fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah artinya sifat perbuatan Allah, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya, naik ke atas arasy-Nya, atau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang pertama dan seterusnya, ini merupakan sifat Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya atau berbuat sekehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi di sini kita ambil faedah, kalau Allah Subhanahu wa taala berbuat, berarti apa? Sifat apa? Sifat fi'liyah. Tapi kalau sifat ini, ya, sifat yang selalu melekat, tidak bisa terpisahkan dari Allah Azza wa Jalla, ini berarti apa? Sifat dzatiyah. Contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ini sifat apa? Sifat dzatiyah, ya. Kenapa? Selalu melekat pada Allah Azza wa Jalla, tidak bisa terpisahkan sifat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun sifat fi'liyah, bisa kapan saja datang kalau Allah menghendaki, bisa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Ya. Sekarang al-kalam, Allah berbicara, ini sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat, ya. Kalau Allah kehendaki, Allah berbicara. Ya. Kalau tidak kehendaki, terserah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Hah? Tangan apa? Sifat apa? Sifat dzatiyah. Sendum, ya, masyaallah. Ya. Dulu kita sering sekali ini bertanya sama teman kita, ya. Sampai kita berdebat, ya. Dzatiyah kah fi'liyah? Dzatiyah fi'liyah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Sifat apa ini? Sifat fi'liyah, ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau sifat dzatiyah tadi apa? Selalu apa? Melekat, ya. Di zatnya Allah itu melekat, ya. Ya. Allah senantiasa disifati dengan sifat yang demikian, tidak bisa terpisah selama-lamanya. Nah, sekarang ulu, sifat apa? Sifat ulu di atas. Sifat apa? Dzatiyah, ya. Kenapa? Allah senantiasa disifati ulu, di atas, ya, meninggi, ya, di atas seluruh makhluknya. Kenapa? Karena ini merupakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kalau di bawah, berarti apa? Menghinakan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan istiwa, istiwa apa? Sifat, sifat fi'liyah, ya, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dalam ayat yang lain, fi sittati ayyam dalam 6 jangka waktu, 6 hari, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala naik atau meninggi atau beristiwa di atas apa? Di atas arasnya. Faham ya? Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ya. Perbedaan yang ketiga, bahwasanya seluruh dalil yang menandakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, ya, yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, ini adalah dalil juga tentang sifat Allah yang ulu, ya, yang di atas. Ya, kita sudah tahu apa tadi perbedaan sifat ulu di atas juga, artinya sama-sama di atas, dan istiwa. Apa perbedaannya yang pertama? Hah? Kalau ulu seluruh makhluknya, Allah SWT berada di atas seluruh makhluknya. Kita sudah tahu ya bahwasanya bumi ini yang paling apa? Paling bawah ya. Kemudian bumi ini 17 langit, 7 lapis bumi. Kemudian langit ada 7 lapis langit. Di atas langit ada apa? Ada kursi, ingatkan sunannya. Kursi Allah Azza wa Jalla ini berada di atas langit yang ketujuh. Ya. Apa itu kursi Allah? Tempat Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan apa? Kakinya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di kursi Allah Azza wa Jalla. Di atas langit yang ketujuh. Ya. Setelah kursi di atas langit, kursi, di atas kursi apa? Langit ketujuh. Ya, 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi, kemudian di atasnya 7 lapis langit, kemudian kursi, setelah kursi apa? Hah? Apa? Air, ahsantum ya. Lautan. Jadi di atas kursi ini ada lautan. Ya. Yang dalamnya itu berapa? 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas lautan ada apa? Ada arusnya Allah, ya. Dan ini makhluk yang paling besar. Dan para ulama menyebutnya aras ini adalah atapnya makhluk seluruhnya. Ya, misalnya kita ini, dalam ruangan ini. Jadi atapnya ini yang paling besar ini. Kita seluruhnya makhluk ini. Ini adalah atap kita ini. Ya, dan itulah adapun atapnya seluruh makhluk yang ada di dunia. Itu adalah arasnya Allah Azza wa Jalla, singgasananya Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah mengetahui ya, jarak antara langit dengan langit, langit dengan kursi, kursi dengan air, air dengan aras, ini jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan ya. Di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu di atas seluruh makhluknya. Adapun istiwa, ini khusus ya. Di atas apa? Di atas arasnya saja. Nah sekarang kita sebutkan perbedaan yang ketiga tadi. Bahwasanya setiap ya, yang menunjukkan dalil tentang istiwa, ini juga menunjukkan dalil tentang ulu. Ya, tidak sebaliknya. Ya. Jadi kalau ada dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ini kenapa? Ini juga berarti Allah ulu. Ya. Kenapa? Bisa karena ulu ini di atas seluruh makhluk yang termasuk arasy. Ya. Adapun istiwa khusus arasy saja. Ya. Jadi tidak sebaliknya. Kalau ada dalil-dalil, nanti kita sebutkan sebagian dalil, sudah kita sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ulu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang di atas, ya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala di atas, ya, seluruh makhluknya. Pahami yang ketiga ini? Kita ulangi ya. Perbedaan yang pertama apa? Antara ulu, sifat ulu, sifat di atas, dengan sifat istiwa sama juga artinya di atas juga. Apa perbedaannya? Ada ulu dan istiwa tadi. Kalau ulu sifat yang pertama, perbedaannya ulu, hah? Apa? Di atas seluruh makhluknya. Ya. Jadi kita ini kalau meminta kepada Allah mana? Mana? Pasti ke atas. Ruh kita naik ke mana? Pasti ke atas. Malaikat nanti turun naik ke mana? Pasti ke atas. Ya. Itu menandakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala bah berada di atas ya, di atas seluruh makhluknya. Ini kalau ulu. Kalau istiwa khusus di atas apa? Di atas arsnya, sendum. Perbedaan yang kedua, ya. Kalau ulu adalah sifat dzatiyah. Ya, ulu apa sifat? Dzati. Apa itu dzatiyah tadi? Sifat yang selalu melekat, tidak bisa terpisahkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau terpisahkan dari Allah Azza wa Jalla, ya, berarti nanti Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang kurang, tidak sempurna, ya. Kalau sifat di atas tadi dihilangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak selama-lamanya di atas, berarti di bawah. Ini berarti sifat naqis bagi Allah. Sifat yang kurang. Karena kalau yang paling sempurna, dia pasti selama-lamanya apa? Berada di atas. Ya. Kita sudah tahu, kita sudah gali ya dalil secara akal juga. Ya, bahwasanya kalau raja ya, raja, presiden ataupun gubernur, wali kota dan seterusnya, ya, ketika kita taruh mereka tempat duduknya berada di bawah, kita semua di atas, ini apa? Menghinakan apa? Menghinakan raja tadi, menghinakan gubernur tadi. Oleh karenanya, ya, di mana-mana pasti yang namanya presiden atau raja pasti di atas, ya, pasti di depan mereka. Ya. Di sini kita ambil faedah bahwasanya sifat ulu adalah sifat dzatiyah, ya, yang selama-lamanya melekat pada diri Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat istiwa, sifat apa? Sifat fi'liyah, ya. Sifat yang bisa terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin beristiwa di arsy-Nya, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berada di arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu juga, ya. Jadi sifat istiwa ini sifat fi'liyah, ya, perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah. Tidak selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala bersifat istiwa tadi, ya. Kenapa? Karena namanya perbuatan, ya, bisa dikerjakan, bisa tidak, ya. Maka kata perlama, semuanya terserah dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa, ya. Allah bicara kepada Musa alaihi salam, bisa berbicara, bisa tidak, ya. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah ajak berbicara Musa, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, ya, bahwasanya kalamullah, bahwasanya Nabi Musa itu apa? Adalah kalamullah. Kalimullah, ya. Maksudnya Musa itulah orang yang sanggup berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perbedaannya kalau ulu atau apa? Sifat dzatiyah, ya. Sifat dzatiyah ini selalu melekat pada diri Allah Azza wa Jalla, selalu melekat pada zat Allah Azza wa Jalla. Wajah, tangan, ya, dan sebagainya, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti melekat padanya. Memiliki penglihatan, ya, memiliki pendengaran, Allah Subhanahu wa taala melekat, ya, selama-lamanya pada diri Allah Azza wa Jalla. Adapun istiwa, ya, ini terserahkan Allah, ya. Mata syaa kana wa idza lam yasallam yakun, ya. Jika Allah menghendaki terjadi, jika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi tadi. Ini sifat apa? Sifat fi'liyah. Kemudian yang ketiga, perbedaannya apa? Yang ketiga apa? Seluruh apa? Seluruh dalil yang menunjukkan istiwa ini pasti menunjukkan dalil, atau termasuk juga dalil tentang sifat ulu. Kenapa tadi? Karena sifat ulu seluruh makhluknya, ya, termasuk apa? Aras tadi, ya. Karena sifat ulu di atas seluruh makhluknya, termasuk apa? Termasuk aras tadi. Tidak sebaliknya, ya. Tidak sebaliknya. Bahwasanya dalil yang menunjukkan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala berada di atas tidak menjadikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasnya, ya, atau berada di atas arasnya. Fahami ya? Kenapa? Karena sifat ulu tadi seluruh makhluknya. Kalau sifat istiwa ini sama artinya di atas juga, ya. Ulu di atas, istiwa di atas. Tapi perbedaannya kalau istiwa cukup atau khusus di atas arasnya saja. Kemudian perbedaan yang keempat, yang terakhir, ya, biar kita bisa membedakan, ya, nanti akan paham semuanya. Al-istiwa ini, ya, ini merupakan sifat khabariyah mahdhah, ya, sifat khabariyah, ya, yang dia dikhabarkan khusus dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah saja, ya. Intinya dari dalil khusus dia, berdasarkan dalil. Adapun sifat ulu, ya, ini bisa sifatnya khabariyah akliyah, ya. Bisa dikhabarkan, ya, dengan akal-akal yang masih fitrah, akal-akal yang masih sehat, ya. Kenapa? Banyak tuh, ya. Turun hujan dari mana? Dari langit, kan? Di atas. Kemudian kita meminta, mengangkat tangan kemana? Ke atas, ya. Kemudian malaikat turun naik, ya, yang di bumi naik kemana? Ke atas. Yang dari langit turun ke bumi. Ruh, ya. Ruh manusia diangkat kemana? Ke atas. Kemudian amal-amal manusia diangkat ke mana? Ke atas semua. Ya, itu menandakan bahwasanya, ya, bahwasanya sifat ulu ini bisa, sifat Allah Subhanahu berada di atas ini bisa, ya, diterima dengan akal sehat kita, dengan akal fitrah kita, ya. Bahkan ulama, ya, mengatakan, tanya saja kalian, anak-anak kecil kalian, ya. Anak kecil kalian yang masih fitrah, ya, masih fitrah ini pemikirannya, belum terkontaminasi, ya, tanya Allah di mana, ya, walaupun mereka tidak bisa ngomong pasti dia bilang apa, nah, menunjuk ke atas, di atas pasti, ya, ini fitrahnya mereka, fitrah seluruh manusia meyakini bahwasanya yang namanya Allah ini berada di atas, ya. Adapun al-istiwa tadi, ini sifatnya istiwa tadi dikhabarkan dari nusus saja, dikhabarkan dari apa? Dari dalil saja, ya. Jadi penetapannya hanya lewat dalil saja. Adapun sebelumnya kita tidak tahu, ya. Allah berada di atas mana? Tidak tahu kita. Di atas mana? Bisa dari langit ketujuh, kan? Kita bilang bisa dari langit yang pertama, ya, karena ada dalilnya, ataupun di atas, ya, kursi dan seterusnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, Allah Subhanahu wa taala beristiwa atau berada di atas apa? Apa? Arasnya. Aras tadi apa? Singgasana. Jangan kebalik, ya. Kalau kursi apa? Kalau kursi tempat Allah Subhanahu wa taala apa? Meletakkan apa? Kakinya. Kalau aras tadi apa? Tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam, ya. Atau berada di atas arasnya tadi, yaitu singgasananya. Dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Lanjutkan, ya. Jadi barang siapa, kata para ulama, yang mengingkari sifat ulu Allah dan sifat al-istiwa Allah, maka sungguh dia telah dikafirkan oleh para ulama tadi, ya. Dikarenakan sifat ulu dan sifat istiwa ini semuanya ada dalilnya, ya. Di Al-Quran, di Sunnah, bahkan ijma'nya para ulama, ya, tidak ada perselisihan dari para ulama sedikit pun. Ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak ya nanti disebutkan dalil-dalilnya. Dan di sini disebutkan bahwasanya dua sifat tadi adalah sifat yang Allah miliki, adalah termasuk sifat yang paling agungnya Allah Azza wa Jalla, ya. Termasuk dari salah satu sifat atau salah satu sifat yang paling agung dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ya, banyak para ulama, ya, yang beliau mengarang kitab, ya. Seperti Imam Ibnu Qayyim, ya. Beliau mengarang kitab tentang sifat ulu ini dalam kitabnya namanya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi juga mengarang, ya, dalam kitabnya Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, ya. Disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafidhahullah taala. Al-Imam Adz-Dzahabi juga mengarangnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah juga, ya, mengarangnya juga, ya, tentang sifat-sifat ini. Dan kita akan sedikit lagi, ya, menjelaskan tentang dalil, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat al-ulu ini. Bahwasanya, ya, dalil, ya, yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya, at-tasyihu bil fawqiyah yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ini dalilnya, bahwasanya, ya, mereka takut kepada Rabbnya, ini Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan dialah Allah. Ini surah An-Nahl tadi, ya, ayat 50. Kemudian surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah, ya, yang maha perkasa, qahir, fawqa ibadih, yang berada di atas para hambanya. Kemudian dalil yang kedua yang menjelaskan, ya, secara jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, rafi'ud darajat, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat derajat, ya. Rafi'ud darajat, surah Ghafir ayat ke-15. Kemudian yang menjelaskan yang ketiga, ya, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di atas arasnya, bi'urujil malaikati ilaih, bahwasanya malaikat itu kembali kepadanya, ya, kita turun, malaikat naik kepada Allah Azza wa Jalla, wa arwahu ilaihi, dan juga kembali, ya, ruh-ruh ini kepada Allah Azza wa Jalla, wa nuzulul amr minhu su'uduhu ilaihi subhanahu wa ta'ala su'udul kalamut tayyib ilaihi, ya, dan diperintahkannya, ya, segala sesuatu itu untuk naik kepadanya, ya, dan juga naiknya seluruh ucapan-ucapan yang baik, maksudnya bah amal-amalan saleh. Fadhal adzan. Sedikit, ya, dibacakan sedikit dari kalam Al-Imam As-Sawuni, ya, nanti penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Qala Al-Imam As-Sawuni rahimahullah ta'ala, haddathana Abul Hasan ibnu Abi Ishaq, ya, telah mengkhabarkan kepadaku, telah menghadiskan kepadaku atau menceritakan kepadaku Abul Hasan ibnu Abi Ishaq, ya. Di sini disebutkan Al-Muzakka ibnu Al-Muzakka, ya. Allah ta'ala, ya, anda sudah cari-cari tadi, yang anda dapatkan, ya, sebetulnya Al-Madani, Ya. Al-Muzakka Ibn Muzakka ini Allah Ta'alam ya. Anda sudah cari-cari, tidak ada tadi. Di sana apa? Kitab antum apa? Al-Madani Al-Muzakka. Hah? Al-Madani. Antum? Kitabnya? Ada. Al-Madani. Ya. Di sini, ya. Disebutkan ya bahwasanya beliau ini Al-Madani. Ya. Allah Ta'alam dari Al-Muzakka ini. Haddatsana Ahmad Ibn Al-Khadir Abu Al-Hasan Al-Syafi'i. Ya. Qala ya qala bila berkata maksudnya Abu Hasan berkata haddatsana Ahmad Ibn Al-Khadir Abu Hasan Asy-Syafi'i ya telah menceritakan ya gurunya Abu Subuni tadi gurunya Abu Hasan Ibn Abi Ishaq ya Al-Madani ya kemudian Abu Hasan juga punya guru namanya Ahmad Ibn Al-Khadir Abu Hasan Asy-Syafi'i ya ya dia menceritakan kepada kami katanya Abu Hasan Ibn Al-Khadir Abu Hasan Asy-Syafi'i ya. Qala haddatsana Syadzan. Ya. Ahmad tadi menceritakan bahwasanya telah menceritakan kepada kami Syadzan. Ya. Qala haddatsana Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Quhustani ya. Quhu ya. Dengan didhammah qaf dan hanya Quhustani. Bahwasanya telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Makhlad bin Yazid Al-Quhustani. Qala beliau berkata haddatsana Ja'far ibn Maimun ya bahwasanya beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Maimun qala beliau berkata su'ila Maliku ibn Anas an qawli Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyistawa ditanya Al-Imam Malik ibn Anas tentang ucapan Allah atau firman Allah azza wa jalla Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyistawa yang Maha Rahman tadi berada di atas arasnya. Nah, ditanya Imam Malik, kaifa istiwa? Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Ya, nanti kita ceritakan bahwasanya Imam Malik ini marah besar, ya. Marah besar kepada orang yang bertanya tadi, ya. Kenapa? Karena sudah diketahui, ya, bahwasanya tidak ada, ya, dari antara para sahabat yang bertanya tentang masalah ini kepada Nabi, padahal masih turun wahyu. Ya, kalau mereka bertanya bagaimana Allah SWT beristiwa di atas arasnya, sudah dahulu mereka sudah berdahulu mereka akan menanyakan kepada Rasulullah. Tapi tidak ada satupun di antara para sahabat yang menanyakan tentang ini. Yang kedua, ya, lam yukhbirullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala lam yukhbirna ya lam yukhbirna ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara atau sifat rincinya bagaimana Allah tadi beristiwa di atas arasnya ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala naik ke atas arasnya ya atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya tadi ya tentang kaifiahnya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Imam Malik ya, ini marah besar. Kenapa? Karena orang ini bertanya ya untuk menyusah-nyusahkan dirinya. Ya. Tidak bertanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Kenapa? Karena Allah saja tidak mengkhabarkan. Para sahabat saja tidak ada yang menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak menanyakan masalah ini. Ya. Berarti kalau ada yang menanyakan tentang permasalahan ini, berarti apa? Dia ini apa? Memberat-beratkan dirinya, menyusah-nyusahkan dirinya. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ya. Kenapa? Karena kalau berfaedah pasti apa? Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di Al-Qur'an begini bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya. Di sunnah juga dan para sahabat pun bertanya. Ya. Tapi orang ini nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, orang ini adalah orang-orang yang mereka ingin menimbulkan fitnah. Tujuannya apa? Agar menolak sifat Allah ini. Tujuannya jadi mereka bertanya nih agar bisa menolak sifat ini. Maka Imam Malik pun berkata ya qala al-istiwa'u ghairu majhul. Yang namanya istiwa ini ghairu majhul, ya. Ya. Tidak majhul, ya, atau tidak diketahui. Pasti diketahui yang namanya istiwa ini maknanya, ya. Tidak majhul maknanya. Ya. Tidak tersembunyi maknanya. Yang namanya istiwa, ya, kata Syekh Azin, istiwa ghairu majhul artinya bahwasanya bangsa Arab ataupun orang-orang yang bisa berbahasa Arab tahu artinya. Ini artinya apa? Istiwa artinya meninggi, irtifa, ya, atau ala, berada di atas dan seterusnya. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun tentang tata caranya, kaifiyahnya, ini tidak bisa difahami dengan akal, ya. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mampu untuk memikirkannya. Dan juga kita tidak akan mampu untuk memahami bagaimana sifat atau tata cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Kenapa? Tidak ada khabar sedikit pun yang sahih, yang sabit, ya, dari Allah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari para ulama dari dahulu sampai sekarang, tidak ada yang mengkhabarkan kepada kita sedikitpun. Ya. Jadi yang namanya tata caranya tadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahuinya. Ya. Wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhalan wa amara bi an yukhraja min majlisihi. Subhanallah, ya. Ini Imam Malik marah besar memang diceritakan. Nanti kita akan mendengar, ya, tentang riwayat selanjutnya tentang bagaimana Imam Malik marahnya, ya. Dan beriman kepada itu wajib, ya. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala beristiwa dari arsy-Nya wajib, ya. Kenapa? Karena diturunkan di Al-Qur'an, ada di Al-Qur'an. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'ars, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam apa? 6 hari kemudian beristiwa dari arsy-Nya. Banyak dalil ini, ya. Kalau kita tidak mengimaninya, berarti kita tidak mengimani apa? Al-Qur'an. Kalau kita tidak mengimani Al-Qur'an, berarti tidak mengimani bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an. Kalau tidak mengimani Allah, berarti apa? Terjatuh nanti pada perbuatan-perbuatan yang kufur, ya. Perbuatan-perbuatan yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wasu'alu anhu bidah. Dan bertanya tentang kaifiatnya tadi, tentangnya bagaimana sih sifatnya, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana tata caranya Allah beristiwa, bagaimana bentuknya Allah beristiwa, apakah gini dan gitu? Ini kata para ulama, kata Imam Malik juga sini sebutkan, dan bertanya tentang istiwa tadi, maka itu perbuatan bid'ah. Kenapa? Dua jawabannya tadi. Pertama, para sahabat tidak menanyakannya kepada Rasulullah, padahal turun wahyu. Kalau para sahabat ingin nanyakannya, dapat jawabannya. Tapi para sahabat apa? Tidak menanyakannya. Tidak penting intinya. Tidak penting. Ya. Bagaimana istiwanya Allah tadi. Kemudian yang kedua, Allah sendiri tidak mengkhabarkannya di Al-Quran maupun mengkhabarkannya melalui apa? Lisan Rasulnya. Tidak ada. Ya. Sampai kalian sekarang, ya, kalian dapati tentang bagaimana cara Allah beristiwa, tidak ada satupun, ya, dari para ulama menukilkan, ya, tentang bagaimana bentuk Allah beristiwa. Wa ma raka illa dhalan. Ya. Dan Imam Malik berkata, dan tidaklah aku, ya, melihatmu, ya, tidaklah aku menyangkamu, tidaklah aku meyakini bahwasanya kamu ini adalah seorang yang apa? Yang tersesat. Ya. Tersesat pemikirannya. Kenapa bertanya-tanya yang seperti ini? Jelas-jelas sudah Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Yang namanya yang Rahman, yang Maha Pengasih ini, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Wa amara bihi ay yukhraja min majlisihi. Dan Imam Malik pun memerintahkan, ya, kepada murid-muridnya agar dia dikeluarkan dari majlis Imam Malik tadi. Difahami ya? Imam Malik marah ya. Dikarenakan kenapa? Karena orang ini jelas-jelas ya, bukan ingin mencari kebenaran, ingin menambah keimanannya, tapi tujuannya untuk menolak sifat istiwa Allah tadi. Ya. Atau dia tidak ingin menolak, tapi apa? Ingin bersusah-susah dalam agama ini, berdalam-dalam agama ini. Ya. Nanti kalau sudah istiwa disebutkan, tanya lagi bagaimana wajahnya Allah. Tanya lagi bagaimana bentuk tangannya Allah, apakah sama seperti tangan kita? Tambah lagi, ya. Tambah jauh, makanya Imam Malik langsung mengatakan wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan perkara tentangnya ini adalah perbuatan kebid'ahan yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Faham ya? Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.